Hakuna muda wanakupa faraja, unazani unalivuka daraja, wapewa sifa unanyimwa na ajaja. Hakuna muda unapitia darasa, unasoma humalizi kurasa, ufiki mbali wanakupa mikasa baba. Kama kuimba minaimba sana na nanisifia, sasa mbona stoki? Kama kuandika naandika sana nyimbo zao nazijua, sasa mbona stoki? Labda muda bado haujafika, acha pewe mondi nami atanipa, labda mimi bado inachofanya mimi nakasirika, anapendwa amba mimi nadhirika, yani bado au niruge nichukue na maji nioge, tonyota ingaina kwa wema nikombe, nipite kwa Jaki ningonge, niende kwa Zaria nihonge, no watu wanita no watu wana bado bado bado yeah yeah yeah oh Lord yeah yeah yeah no mahi yeah yeah yeah angalau nyimbo moja tu yeah yeah yeah yeah nipe yeah yeah yeah angalau nyimbo moja tu yeah na mimi wanitambue yeah. La la la la la. Mwanzo nilizani gundu au nyota labda inafifia, nikajipa moyo nikiwa na yule labda tanyanyua, kumbe ni kiburi, mbuzi kafa alafu na mnyanyua. Nikajipa moyo eti kwenye giza nilikone jua, ila kwa nini bado wanapendo wao misionui, ila kwa nini bado waliokuwa dogo zangu wanahiti, au labda nilifungura riziki, au labda mimi kwenu sitajiki. Ambaruti na video wanakiki, yule naye kaimba buku wanahiti, au labda mimi kwenu sisikiki. Tatizo lenu nyi vyamana hamvipeni yeah. Ujinga jinga na ushenzi ndo na treni yeah. Ukikosea ta kidogo hakupeni au niroge nichukue na maji nioge, tonyota ingaina kwa wema nikombe yeah. Nipite kwa Jaki ningonge niende kwa Zaria nihonge, ndo watu wanitambue mana bado bado bado yeah yeah nomba hii yeah yeah nomba unione yeah nishatoka mie yeah oh yeah na mimi wanitambue yeah yeah la la la la la la yeah yeah yeah. Massive Studio.